Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala, amma ba'd. Ikhwani fid din rahimani wa rahimakumullah jami'a, kita lanjutkan insyaallah membahas kitab Al-Fiqhul Muyassar dan kita masih pada pembahasan seputar permasalahan riba. Berkata para ulama yang mengumpulkan kitab Al-Fiqhul Muyassar, Al-Mas'alatu Tsalitsatu Anwa'ur Riba. Permasalahan yang ketiga yang membahas tentang jenis-jenis macam ragam dari riba. Awalan riba al-fadl. Yang pertama, riba yang dikenal dengan istilah al-fadl, adanya penambahan dari sisi barang itu sendiri. Disebutkan di bawah yang kedua, thanian riba an-nasi'ah. Yang kedua, riba nasi'ah, adanya penambahan tempo ataupun waktu. Jadi kalau yang pertama tadi riba fadl, yang bertambah adalah pertukaran dari barang tersebut, barang yang bertambah. Sebagaimana kita ketahui bahwa riba definisinya secara bahasa adalah adanya tambahan tanpa adanya ganti. Nah, yang pertama riba fadl, penambahan dari benda tersebut. Yang kedua riba nasi'ah, penambahan tempo waktu. Dan masing-masing memiliki definisi ataupun pengertiannya. Di sana para ulama menyebutkan jenis riba yang ketiga, yaitu riba al-qard. Riba qard. Namun di sini hanya disebutkan dua saja. Dan insyaallah yang ketiga nanti akan kita sampaikan setelah kita menyelesaikan dua pembahasan atau dua jenis riba ini. Qala awwalan riba al-fadl. Yang pertama adalah riba al-fadl. Huwa ziyadatu fi ahadil badalaini ribawiyaini al-muttafiqaini jinsan. Apa itu riba fadl? Disebutkan di sini, dijelaskan oleh para ulama, huwa riba fadl itu adalah az-ziyadatu, adanya ziyadah, tambahan, fi ahadil badalaini, pada salah satu dari dua barang yang dipertukarkan, adanya tambahan pada salah satu, fi ahadi, pada salah satu al-badalaini, dari dua barang yang dipertukarkan, yang terjadi transaksi padanya. Ar-ribawiyaini, di mana kedua barang tersebut terkena hukum riba. Kalau tidak terkena hukum riba, enggak masalah. Satu sak semen tiga roda dengan dua sak semen, apa yang di sini, batu raja sini? Batu raja ya. Satu sak semen tiga roda dengan dua sak semen batu raja. Satu banding dua. Adanya tambahan pada salah satu dari dua barang yang dipertukarkan. Tapi ini bukan barang-barang yang terkena riba. Boleh atau tidak, gak masalah. Kalau seperti ini boleh. Tetapi yang dipermasalahkan di sini adalah riba fadl, adanya tambahan pada salah satu dari dua barang yang dipertukarkan, di mana kedua barang tersebut terkena hukum riba. Al-muttafiqaini jinsan, yang sejenis. Dua barang yang dipertukarkan itu satu jenisnya. Semen dengan semen sejenis. Ada tambahan? Boleh, karena keduanya bukan barang yang terkena riba. Tapi kalau barang itu terkena riba, sejenis, ada tambahan, ini disebut dengan riba fadl. Contoh, sekilo korma ajwa dengan sekilo korma sukari, dengan 2 kilo korma sukari. Boleh ataukah tidak? Ini riba. Riba apa namanya? Riba fadl. Karena korma termasuk dari barang yang terkena hukum riba padanya. Adanya tambahan pada salah satu barang yang dipertukarkan. Kurma sukari 2 kilo, sementara kurma ajwa hanya 1 kilo. Tambahan ada pada kurma sukari. Ar-ribawiyaini, di mana kedua benda yang dipertukarkan tadi sama-sama terkena hukum riba, ada hukum riba berlaku padanya. Al-muttafiqaini jinsan, dan dua barang itu sejenis, sama-sama jenisnya kurma. Ini riba. Ribanya disebut dengan riba fadl. Bisa dipahami dari definisi ini, riba fadl. Adanya tambahan pada salah satu dari dua barang yang dipertukarkan, di mana kedua barang tersebut sama-sama terkena hukum riba, dan kedua barang itu satu jenis. Misaluhu, contohnya, disebutkan di sini contohnya. Bil mithali tattadhihul maqal. Dengan adanya contoh, gambaran yang jelas, suatu kalimat bisa lebih mudah difahami. Contoh di sini dibawakan untuk kita lebih bisa dengan jelas memahami definisi dari riba fadl. An yashtariya syakhsun min akhar. An yashtariya, seseorang membeli. Syakhsun, seseorang. Min akhar, dari orang-orang lain. Alfa sa'in min al-qumhi. Bi alfin wa mi'atai sa'in min al-qumhi. Seseorang membeli dari orang lain alfu sa', 1000 sa' dari gandum. Dia disebut bur, disebut syair, sama ini jenis-jenis dari gandum. Bi alfi wa mi'atain, dengan pertukarannya 1200 sa'. Sa' itu adalah takaran. Seseorang membeli 1000 sa' gandum, bayarannya apa? 1200 sa' dari gandum juga. Wa yataqabadu al-muta'akidani al-iwadaini fi majlisil 'aqdi. Dan mereka yang melakukan transaksi penjual dan pembeli ini, yataqabad, melakukan takabut, serah terima barang tadi. Al-muta'akidani, dua orang yang melakukan transaksi penjual dan pembeli. Al-iwadaini, dua barang yang dipertukarkan tadi. Fi majlisil akd, pada saat terjadinya transaksi. Jadi cash, bukan hutang. Saya ingin membeli 1000 sa' kurma sukari. Bayarannya apa? Saya bawa 1200 sok. Kurma, apa yang di bawah kurma sukari? Kurma apa? Kalau kurma sukari kan mahal ya. Kholas. Mana lebih mahal ini? Sukari lebih mahal. Tayyib. Nah. Terjadi transaksi. Apa barang yang diperjualbelikan? Kurma. Jenisnya sama, hanya beda macamnya. Ada kurma di situ sukari, ada kurma di situ kholas. Saya punya kurma kholas ini, yang kualitasnya di bawah sukari. Dan saya ingin menikmati rasanya kurma sukari. Telepon kepada seorang, saya punya kurma ini, mau saya tukar. Saya mau beli kurma sukari punya antum. Yaudah, gak apa-apa. Mau beli berapa? Saya pengen beli 10 kilo. 10 kilo sukari antum bayar 12 kilo kholas, kurma kholas. Ya sudah. Saya datang dengan membawa 12 kilo kurma kholas. Saya bawa ke tempat orang tadi. Kemudian dia telah menyiapkan 10 kilo kurma sukari. Ada tambahan di sini? Cash kontan pembayarannya. Nih, 12 kilo kurma kholas. Sini. 10 kilo korma sukari. Kontan apa hutang? Kontan. Riba atau bukan? Riba. Kenapa? Ada tambahan 2 kilo korma kholas. Nah, tambahan ini ketika dua barang tadi sama-sama terkena hukum riba dan satu jenis, ini disebut dengan riba fadl. Dan itu haram. Hukmuhu masih ada. La muqabila laha wa innama hiya fadl. La muqabila laha. Tidak ada ganti laha dari tambahan tersebut. 10 kilo dengan 12 kilo. Tentu yang 2 kilo mana ini gantinya? Kalau 10 kilo dengan 10 kilo pas takarannya. Ini sekarang 10 kilo dengan 12 kilo. Jenis yang khalas tadi yang 12 kilo, yang 2 kilonya mana ganti dari sukari? Enggak ada. Wa innama hiya fadl, itu adalah tambahan. Ini riba. Hukmuhu, hukumnya haramati syari'atul islamiyatu ribal fadli fi sittati asya'. Syariat Islam yang mulia, syariat Islam yang sempurna, syariat Islam yang menyeluruh hukum-hukumnya, itu mengharamkan riba fadl. Riba dengan jenis fadl ini tadi. Adanya tambahan dari dua barang yang dipertukarkan, yang keduanya sama-sama terkena hukum riba, dan dua barang yang dipertukarkan itu sejenis. Riba fadl diharamkan. Fi sittati asya', pada 6 jenis barang. Terjadi khilaf di sana di antara para ulama, apakah 6 jenis ini khusus ke 6 jenis itu saja ataukah juga berlaku pada barang-barang lain yang memiliki kesamaan sebab. Terjadi khilaf di sana, khilaf yang panjang. Dan insyaallah khilafnya kita sampaikan pada waktu mendatang biiznillah, tentang apakah keenam barang ini hanya ini saja sesuai dengan nas ataukah ada barang-barang lain yang memiliki kesamaan sebabnya atau kesamaan illahnya. Az-zahabu, yang pertama emas. Punya emas 100 gram ditukar dengan emas 95 gram. Ini riba, ribanya disebut dengan riba fadl. Kalau hutang, pembayarannya hutang, maka dua jenis riba terkumpul padanya. Riba fadl iya, riba nasiah juga. Wal fiddah, perak. Pun demikian, perak terkena hukum riba fadl. Wal bur wasyair, al bur jenis gandum, tanaman gandum, wasyair pun demikian sama, jenis tanaman gandum. Wat tamr, kurma, wal milh dan garam. Semua jenis garam ini, mau garam dapur, garam krosok, garam beriodium, garam non iodium, yang penting garam. Kurma pun demikian dengan jenis-jenis kurma yang ada. Fa idza bi'a wahidun min hadhihi al-asya'i sittati bi jinsihi hurrimat az-ziyadatu wat-tafadulu bainahuma. Fa idza, maka apabila, bi'a, dilakukan transaksi jual beli, wahidun salah satu min hadhil asya'i sittati, dari keenam jenis barang-barang ini, bijinsihi, transaksi jual beli itu dengan barang yang sejenis dengannya. Emas dengan emas, perak dengan perak, bur dengan bur, syair dengan syair, tamar dengan tamar, milh, garam dengan garam. Yang jelas transaksi jual beli tadi dengan barang yang sejenis. Ada orang jual garam dengan garam, bisa jadi di masa Nabi sallallahu alaihi wasallam terjadi yang seperti ini, sehingga keluar hukumnya dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa taala melalui Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Emas dengan emas ada terjadi, perak dengan perak, demikianlah seterusnya pada enam jenis barang ini. Hurrimati az-ziyadatu, maka diharamkanlah kelebihan ataupun tambahan, wattafadul, kelebihan ataupun tambahan, bainahuma, antara dua jenis barang yang sama yang dilakukan transaksi tadi. Walau dengan alasan yang satu kan bagus, yang satu lagi kualitasnya jauh di bawahnya. Wajar dong kalau seandainya terjadi selisih barangnya. Ini tadi kita contohkan kurma, yang satu kholas mungkin sekilonya 50.000, yang satu lagi sukari mungkin sekilonya 70.000. Dari sisi harga sudah berbeda, dari sisi rasa pun demikian, rasanya yang ini lebih lembut, lebih pulen, lebih manis yang sukari tadi. Sehingga menurut manusia wajar, sah-sah saja kata mereka, terjadi perbedaan. Yang ini sekilo setara dengan itu yang bagus, sekilo yang ini sekilo setengah, yang murah, yang biasa setara dengan yang bagus tadi sekilo. Sehingga ketika mereka melakukan transaksi pada dua barang yang sama ini, terjadi adanya kelebihan dan tambahan. Menurut mereka itu wajar, tetapi syariat Islam menyatakan itu haram, tidak diperbolehkan. Li hadithi Abi Sa'idin al-Khudri radhiyallahu an anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, berdasar pada hadith Abi Sa'id al-Khudri radhiyallahu an, bahwa Nabi Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Adh-dhahabu bidh-dhahabi wal-fiddatu bil-fiddati wal-burru bil-burri wasy-sya'iru bisy-sya'iri والتمر بالتمر والملح بالملح مثلا بمثل يدا بيد فمن زاد أو استزاد فقد أربى الآخذ والمعطي سواء الذهب بالذهب. رسول صلى الله عليه وسلم bersabda, emas manakala diperjualbelikan dengan emas pula, wal fiddatu bil fiddati, perak diperjualbelikan dengan perak pula, al burru bil burri, bur jenis gandum, tanaman gandum diperjualbelikan dengan bur pula sejenis, asy-sya'ir bisy-sya'ir demikian pula, sya'ir bisy-sya'ir jenis dari tanaman gandum diperjualbelikan dengan sya'ir pula, at-tamru bit-tamri, kurma diperjualbelikan dengan kurma pula, wal milhu bil milhi, garam diperjualbelikan dengan garam pula. Artinya yang dijual garam, barang yang digunakan untuk membeli juga garam. Yang dijual emas, yang digunakan untuk membayar emas pula. Yang dijual kurma, yang digunakan untuk membayar juga kurma. Ini maknanya. Mislan bimislin, harus sepadan, semisal, dari tonasenya harus sama, dari emas perak gramnya harus sama. Kemudian yang lain, makanan tadi tonasenya juga harus sama. Sekilo syair ya sekilo syair pula. 5 kilo bur pula yang untuk membayarnya. Mithlan bimithlin, sepadan, sama persis. Yadan biyadin, harus dibayar kontan, cash, tunai. Jadi serahkan saat itu, diterima pula. Menyerahkan barang yang dijual dan menerima barang yang digunakan untuk membeli. Yadan biyadin, cash, kontan, tunai, bukan hutang. Mithlan bimithlin, barang itu harus sepadan, sama. Enggak boleh ada kelebihan salah satu dari kedua barang tersebut. Faman zada, barang siapa yang menambah, melebihkan, awista zada atau meminta tambahan, meminta kelebihan, faqad arba, maka sungguh dia telah melakukan riba. Al-akhidh wal mu'ti sawa, yang mengambil dan yang memberi sama saja hukumnya. Dan telah kita lewati pada pembahasan yang lalu, Nabi sallallahu alaihi wasallam melaknat riba, akilahu wa mukilahu, mau yang mengambil atau yang menyerahkan. Mereka semua sama melakukan transaksi ribawiyah dan mendapatkan dosa riba. Loh, tapi kan ini jual beli. Iya. Emas boleh diperjualbelikan dengan emas pula. Namun jual beli yang halal ini ada syarat-syaratnya, ada ketentuan-ketentuannya sebagaimana ditetapkan dan diatur oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tidak lantas ketika barang itu adalah halal yang diperjualbelikan semuanya kita. Yang penting kan ini halal. Iya, halal emas dimiliki, diperjualbelikan, dilakukan transaksi padanya, tetapi dia ada syarat-syarat dan ketentuan-ketentuannya sehingga ikuti syarat-syarat dan ketentuan yang telah ditetapkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa yuqasu ala hadhihi al-ashya'i sittati ma syarakaha fil 'illati fa yuhramu fihi at-tafadhul. Wa yuqasu, dan dikiaskan ala hadhihi al-ashya'i sittati, atas 6 jenis barang ini, masyarakaha fil illah, barang-barang lain yang serupa sama dengan keenam barang ini secara illahnya. Emas dan perak, apa illahnya? Kalau dikatakan illahnya ini barang berharga, logam mulia, berarti logam-logam mulia yang lain juga berlaku padanya hukum riba. Demikian pula syair dan bur. Barang-barang yang sejenis dengannya juga haram ketika transaksinya seperti yang disebutkan adanya tafadul. Apa illahnya? Keduanya merupakan qut, makanan pokok. Ditimbang atau ditakar. Berarti semua makanan pokok yang ditimbang dan ditakar berlaku padanya hukum riba. Misal beras, ketika suatu negeri menjadikan beras sebagai makanan pokoknya, atau satu daerah menjadikan jagung sebagai makanan pokoknya, illahnya ditimbang atau ditakar dan dijadikan sebagai makanan pokok. Beras, jagung, kemudian apa lagi? Kalau di tempat kita ya mungkin ini dulu ya, jagung sebagai makanan pokok, atau singkong misal, ada yang menjadikan singkong sebagai makanan pokok, jual belinya dengan timbangan atau takaran, maka berlaku padanya jual singkong racun dengan singkong bagus, yang singkong racunnya 10 kilo, singkong bagusnya 5 kilo, riba, gak boleh. Ini menurut pendapat yang memberlakukan kias pada 6 barang ini tadi. Sebagaimana kita sebutkan tadi, dalam penentuan barang-barang lain selain yang disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam apakah terkena riba ataukah tidak, terjadi khilaf di antara para ulama. Qala fayuhramu fayuhramu fihi tafadhul, diharamkan adanya tafadhul padanya. Fa illatul riba fi hadhil asya', maka illah dari riba pada barang-barang ini, al-kailu wal-waznu. Al-kail itu takaran, al-waznu itu timbangan. Emas, emas ditimbang. Emas itu ditimbang sekian gram. Kalau di masa dahulu, bur dan syair itu ditakar. Satu sa', satu sa' ini takaran. Satu mud, satu sa' itu takaran. Kalau tempat kita sekarang ya satu keranjang, satu bakul, ini namanya takaran. Jadi, apa saja yang ditimbang atau ditakar, fayuhramu tafadulu fi kulli makilin wa mauzun. Maka diharamkan adanya tafadul pada setiap barang yang ditakar dan ditimbang. Orang sekarang jual balam, misal. Jual balam, belinya juga dengan balam pula. Balam mingguan dibeli dengan balam harian. Satu kilo, satu kintal barang mingguan dibeli dengan sekintal 20 balam harian. Riba apa enggak? Hah? Ilahnya sama atau tidak? Ditimbang atau ditakar? Fakullu fayuhramu tafadulu fi kulli kilin fi kulli makilin wa mauzun. Maka diharamkan semua, fi kulli semua yang ditakar atau ditimbang, manakala transaksi dengan barang yang sejenis terdapat perbedaan. Tapi sebagaimana yang kita sebutkan tadi, terjadi khilaf dalam permasalahan ini, insyaallah kita sampaikan pada waktu mendatang biiznillah. Allahu alam bissawab. Yang jelas kita sudah mengetahui definisi dari riba fadl. Juga kita telah mengetahui hukum dari riba fadl dan jenis-jenis dari barang-barang yang terkena riba yang disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Tafaddalu barakallahu fiikum.